Gegendu mempesonaku, bulat padat coklat coklat. Gegendu menggairahkan, ada dua untukku semua. Gegendu aku suka, gegendu aku cinta. Bubudu menasional, gegendu aku suka, gegendu aku suka. Bubudu aku rindu, gegendu ada dua, kalau tiga aku tak suka. Gegendu mempesonaku, bulat padat coklat coklat. Gegendu menggairahkan, ada dua untukku semua. Gegendu aku suka, gegendu aku cinta, aku cinta, aku cinta. Bubudu menasional, gegendu aku suka, gegendu aku suka. Bubudu aku rindu, gegendu ada dua, kalau tiga aku tak suka. Ada dua, kalau tiga aku tak suka. Ada dua, kalau tiga satu punya siapa.